sujud menganyam tali asmara. Ini jalan menuju kebahagiaan. Kita terlena harumnya bunga cinta. Tetapi tiba-tiba ada datang menghalang, menggoyangkan langkah kita berdua. Dua orang tua cinta dihempas gelombang antara kita berdua, bagai terikat kasta. Perbedaan terlihat di khayalan si hina. Ku punya cita-cita, engkau punya istana. Ku punya satu cinta, kau di lingkup permata. Antara kita kita langkah bersama, kita merajut mengenyam tali asmara. Ini dijalan mendaki kebahagiaan. Kita terlena harumnya bunga cinta. Tetapi tiba-tiba ada datang menghalang, menggoyangkan langkah kita. Hancurlah cinta dihempas gelombang.